Duri putih yang kalian tanda. Duri putih, duri putih ditandur ning kebon laku. Ana cleret ipo nyemplong mbok ira kembang e apa. Duri putih, duri putih ditandur ning kebon laku. Ana cleret ipo nyemplong mbok ira kembangnya apa. Duri putih ditandur ning kebon laku. Ana cleret tipe nyemplung mbok ira kembangnya apa. Mbok ira kembangnya apa. Mbok ira kembangnya apa. Salatullah. Kurang banter salatullah. Ala ya sin habibillah. Ala ya sin habibillah. Wetan kali, wetan kali, wetan kali, kulon kali, tangan tangan saiki ngaji sesok yo ngaji. Ayo manut poreki ya hagi. Wetan kali, kulon kali, wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tenturan pari. Saiki ngaji sesok yo ngaji. Ayo manut poreki ya hagi. Ayo manut para kiyai, ayo manut para kiyai. Salatullah. Sek bandar ta salatullah. Ala ya sin habibillah. Ala ya sin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli وسلم. لا إله إلا الله